sebagai teman dekatnya. Bukan orang-orang beriman yang menjadi teman dekatnya, melainkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu berbicara kekafiran-kekafiran, pengingkaran-pengingkaran. Mereka tertawa, tersenyum setuju. Ini sifat nifaq, sifat kemunafikan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat berikutnya tentang hukum bermajlis dengan mereka. Wa qad nazzala 'alaikumul kitaba an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Pada ayat berikutnya Allah katakan, dan sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Quran, satu hukum. An idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha, yaitu bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, wa yustahza'u biha, ayat-ayat Allah ditertawakan, dibikin senda gurau, dibikin main-main. Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Hatta yaqutu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara pembicaraan lain. Innakum idzan mithluhum, karena niscaya kalian berarti seperti mereka. Inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam seluruhnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Al kafirun, orang-orang kafir, tentunya akan menentang Allah dan Rasul. Maka yang mereka bicara atau yang mereka ucapkan, yang mereka bicarakan adalah kufur billah, kufur bil Rasul, kufur bil Kitab. Alaysa kadzalik? Ucapan mereka, kekafiran kepada Allah, kekafiran kepada Rasul, dan kekafiran kepada Al-Quran. Wa yastahzi'un, dan memperolok-olokkan ayat Allah, mentertawakan, mencemooh, merendahkan. Itu orang kafir. Wajar karena mereka kufar. Wajar karena mereka orang-orang kafir. Yang tidak wajar adalah orang-orang yang mengaku muslimin tetapi menjadi sama'un lahum, menjadi pendengar setia. Ayat Allah diingkari, ayat Allah dicemooh, ayat Allah ditertawakan, direndahkan. Ada sama'un, tukang dengar, ikut senyum-senyum, ikut mendengarkan kekafiran tadi, berada di tengah-tengah Yahudi, di tengah-tengah Nasrani, di tengah-tengah orang kafir, mengatakan bahwa Allah punya anak, Allah punya istri. Astagfirullah. Sambil senyum-senyum menghormati agama mereka. Haulail munafiqun, merekalah para munafiqin. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Para munafik di kerak yang paling bawah di dalam neraka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima. Khabarkan pada orang-orang munafik bahwa kalian diancam oleh Allah dengan neraka, dengan azab yang pedih, yang menyakitkan. Siapa mereka para munafikin? alladzina yattakhidunal kafirina awliya, yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya, sebagai teman-teman dekatnya, sebagai sahabatnya, sebagai teman akrabnya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian wahai kaum muslimin, kalian wahai orang-orang yang beriman, jangan seperti munafikin. La taq'udu ma'hum ba'da dzikra ma'al qaumil kafirin. Jangan duduk bersama mereka orang-orang kafir setelah peringatan ini. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh telah diturunkan di dalam kitab ini satu hukum. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau kalian mendengar ayat Allah dikufuri, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan, ditertawakan, fala taq'udu ma'hum, maka jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghairih, hingga mereka berbicara pembicaraan lain. Kalau engkau berbicara dengan orang kafir urusan dagang, ini berapa? Ini sekian. Kalau sekian berapa? Kalau satu dus berapa? Tolong berikan untukku 3 pak. Berapa harganya? Tidak apa-apa. Kalau mulai dia bicara macam-macam, kamu hindari. Kamu tinggalkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Innakum idzan mithluhum. Karena kalau kalian tidak meninggalkan mereka dan duduk bersama mereka ketika ayat Allah ditentang, ketika ayat Allah dikufuri, ketika ayat Allah ditertawakan, berarti engkau sejenis dengan mereka. Sama'una lahum. Kalian menjadi pendengar-pendengar setia kekafiran mereka. Dan ingat, Allah ancam dengan ancaman innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan satukan yang kafir ini dan para pendengar setianya ini ke dalam neraka jahannam jami'an. Terancam dengan ancaman neraka jahannam sama, yang munafik maupun yang kafir asli sama. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. Yaitu orang-orang yang selalu menunggu-nunggu kejelekan terjadi pada orang-orang muslim. Mereka ini para orang-orang kafir dan yang bersama mereka para munafikin. يتربصون بكم yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir. Mereka menunggu kejelekan atas kalian, menunggu kekalahan. Mudah-mudahan orang muslim kalah, mudah-mudahan kaum muslimin kalah, orang-orang Islam hancur, begitu di hati mereka. Padahal mengaku muslimin. Karena zahirnya saja Islam, batinnya kafir. Itu munafik. Fa in kana lakum fathun, kalau ternyata kalian mendapat kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, qalu, mereka berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Bukankah kami juga muslimin seperti kalian? Bagi dong harta pampasan perangnya. Kalau dapatkan kemenangan. Wa in kana lil kafirina nasibun, qalu, kalau ternyata orang kafir yang mendapatkan bagian, bagian kemenangan, mereka berkata kepada kaum muslimin, alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah aku sudah peringatkan, hati-hati, jangan ikut-ikutan sama kaum muslimin. Lihat, kaum muslimin kalah, terluka, terbunuh. Para munafik berkata, saya sudah bilang, jangan ikut-ikutan bersama kaum muslimin. Na'udzu billahi min dzalik. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan menghukumi di antara kalian nanti pada hari kiamat, Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir atas orang-orang mukmin sabil. Enggak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk orang-orang mukmin. Artinya tidak mungkin orang-orang mukmin akan terkalahkan oleh orang-orang kafir selama-lamanya, tidak. Kalau kalah di awalnya kemudian menang, itu yang terjadi. Tetapi kalau kalah dalam artian hilang Islam, tidak mungkin. Tidak akan Allah jadikan jalan, enggak akan Allah berikan jalan, enggak akan Allah berikan kesempatan orang kafir menghabiskan muslimin atau mengalahkan muslimin, enggak bisa. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kita lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Ai وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم. Yani Allah telah jelaskan kepada kalian pada apa yang Allah turunkan atas kalian dalam kitabnya, hukmuhu syar'i, tentang hukumnya yang syar'i. Inda huduri majalisil kufri wal ma'asi. Ketika menghadiri majlis-majlis kekafiran atau majlis-majlis kemaksiatan. Apa hukumnya yang syar'i? An idza sami'tum ayatillahi yukfuru biha. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan, ditertawakan, ayis yustahanu biha, yakni direndahkan, dihinakan. Wa dzalika annal wajib 'ala kulli mukallafin, yang demikian karena yang wajib bagi setiap mukallaf terhadap ayat-ayat Allah, kewajibannya adalah harus beriman, harus memuliakannya, harus meninggikannya, harus membesarkannya, ta'zimuha wa ijlaluha wa tafkhimuha, wa hadha huwal maqsudu bi inzaliha, dan itulah tujuan diturunkannya Al-Qur'an, untuk dipercaya, diimani, dimuliakan, diagungkan. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ لِأَجْلِهِ. Dan untuk itulah Allah menciptakan makhluk-makhluknya, untuk beribadah kepada Allah dan untuk mengikuti Al-Quran. فَضِدُّ الْإِيمَانِ الْكُفْرُ بِهَا. Sedangkan lawannya keimanan adalah kekufuran. وَضِدُّ تَعْظِيمِهَا. Dan lawan dari penghormatan dan pengagungan adalah penghinaan, memperolok-olokkan ayat Allah, wahtiqariha, dan merendahkannya. Wa yadkhul fi dzalika, dan termasuk di dalamnya adalah mujadalatul kuffar wal munafiqin. Termasuk di dalam penghinaan Al-Qur'an, termasuk di dalam merendahkan Al-Qur'an adalah perdebatan orang kafir, perbantahan para munafikin untuk membatalkan ayat-ayat Al-Qur'an, untuk menentang ayat-ayat Allah, wa nasru kufrihim, dan untuk membela kekafiran mereka. Maka orang-orang beriman kalau mendengar orang-orang kafir menentang ayat Allah, mengingkarinya, mengkufurinya, merendahkannya, maka jangan duduk bersama mereka. Haram hukumnya. Jangan duduk bersama mereka. Bagaimana kalau berdiri? Sama saja. Karena maknanya, jangan ikut duduk nimbrung, mendengarkan kekafiran mereka, mendengarkan ocehan mereka, merendahkan Al-Quran. Jangan, kamu di majlis itu tinggalkan. Apalagi ikut nyanyi di gereja. Apalagi ikut nyanyi di tempat ibadah orang kafir Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayatnya sangat tegas. Dalam surat An-Nisa ayat 140 ayat 141. Fala taq'udu ma'hum, kata Allah. Jangan kalian bermajlis dengan mereka. وَكَذَلِكَ الْمُبْتَجِعُونَ. Termasuk yang kita harus tinggalkan majlisnya adalah majlisnya para ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah? Orang-orang sesat menyimpang yang menyelewengkan makna ayat kepada makna-makna batil, yang menyelewengkan makna-makna Al-Quran kepada makna-makna yang tidak Allah kehendaki, kepada makna-makna yang bukan dimaksud oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu juga perlu kita tinggalkan. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Membaca ayat Al-Jibt wa Tawud, maksud Jibt adalah Abu Bakar, maksudnya Tawud adalah Umar. Maka Allah mengatakan Jibt wa Tawud adalah Abu Bakar wa Umar, yang harus kita rendahkan, kita hinakan dan seterusnya. Apa ini? Ucapan kufur wa dalal. Ternyata itu majlis Syiah Rafidah, ahlul bid'ah wa dalalah, aliran sesat menyimpang yang justru mengkafirkan orang terdekat dengan Rasul, mengkafirkan sahabat yang paling dicintai oleh Rasul, yang Nabi menyatakan kalau aku boleh mengambil khalil, niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Akhwani fi din, a'azakumullah. Tinggalkan majlis. Berarti majlis itu majlis Rafidah Syiah. La taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa inna ihtijajahum 'ala batilihim yataḍamman al-istihana. Karena pendalilan mereka dengan ayat-ayat tadi mengandung penghinaan terhadap Al-Qur'an. Allah tidak maksudkan Abu Bakar, mereka katakan Abu Bakar. Allah tidak maksudkan Umar, mereka maksudkan dan mereka tafsirkan kepada Umar. Berarti dia berdusta atas nama Allah. Mereka berdusta atas nama Al-Quran. Berarti mereka menghinakan Al-Quran. Istihanah bi ayatillah li'annaha la tadullu illa ala haqqin. Karena yang namanya Al-Quran pasti menunjukkan kebenaran. Yang namanya ayat-ayat Allah pasti menunjukkan kebenaran. Kalau ditafsirkan kepada makna-makna batil, maka itu menghinakan Al-Quran. Wala tastalzim illa sidqa. Ayat-ayat Allah tidak mengandung kecuali kejujuran. Kalau ditafsirkan dengan kedustaan, maka itu menghinakan Al-Quran. Bal wa kadzalika yadkhul fihi hudur majalisil ma'asi. Dan termasuk pula di dalamnya, di dalam larangan Allah ini, larangan bermajlis dengan ahli maksiat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sudah berapa disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ayat ini barakallahu fikum mengandung larangan bermajlis dengan orang-orang kafir yang ucapannya kufur dan istihza terhadap agama Allah. Golongan kedua yang kita tidak boleh bermajlis dengan mereka adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dengan segala macam alirannya, kelompok-kelompok sesat, kita enggak boleh bermajlis dengan mereka. Yang ketiga, yang juga kita tidak boleh bermajlis dengan mereka adalah ahlul ma'asi. Ahlul ma'asi, ahli maksiat. Saya enggak minum khamr, saya enggak berjudi, tetapi kamu duduk di majlis judi tersebut, duduk di majlis khomer tersebut sambil tertawa dengan mereka. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Ah, kamu kalah. Kamu lagi apa di situ? Sedang apa kamu? Saya enggak minum khomer. Saya enggak main judi. Saya cuma ikut tertawa bersama mereka. Kehadiranmu di situ, tersenyumnya engkau dengan mereka, Berarti engkau ridho dengan kemaksiatan tersebut. Jelas-jelas majlis tersebut, majlis menentang ayat Allah yang dibacakan oleh imam kita tadi dalam salat maghrib. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijs min amali syaitan. Rijs min amali syaitan. Kemudian kamu ridho duduk di situ. Ikut bercengkrama, ikut tertawa, ikut hadir, ikut nonton. Na'udzubillah min dzalik. Hada amalu syaitan. Itu amalu syaitan. Fa'al antum muntahun. Apakah kalian mau berhenti? Para sahabat ketika turun ayat ini, mereka berkata, intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. Langsung saat itu juga. Tetapi di sini, ikut duduk, ikut nimbrung, ikut bermajlis dengan ahli ma'asi. Haram. Kata Allah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Ahli majalis al-ma'asi wal-fusuq. Ahli fisq. Kefasikan. Karena di sana pun ada ayat yang dihinakan. Yustahanu fiha bi awamirillah wa nawahihi. Di sana dihinakan perintah-perintah Allah yang melarang khamr. Dihinakan perintah-perintah Allah yang melarang judi. Dihinakan larangan-larangan Allah yang melarang perbuatan kemaksiatan. Wa taqtahin hududahu allati haddaha li'ibadihi wa muntaha dhan nahi anal qu'ud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka hendaklah jauhi majlis-majlis tersebut. Dan disebutkan batasannya. Ujung dari larangan ini sampai kapan? Sampai mereka berbicara pembicaraan lain. Kamu tahu ini orang yang kemarin bermaksiat. Tapi sekarang ketemu di salat Jumat. Boleh enggak kamu duduk sebelahnya berbicara? Boleh. Gimana kabarnya, sehat? Sampai kapan engkau melakukan hal-hal yang haram? Enggak, itu kemarin Tuhan hanya begini saja, hanya begitu saja. Amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sampai berbicara masalah lain. Yani bukan kekafiran, bukan kemaksiatan, bukan istihza, bukan memperolok-olok ayat Allah. Innakum idan mitluhum. Ay innakum in qa'adtum ma'ahum. Kalau kalian duduk bersama mereka. Fil halil madkurah. Dalam keadaan yang disebut tadi. Dalam keadaan sedang mengingkari ayat-ayat Allah. Dalam keadaan sedang memperolok-olok ayat Allah. Kalau engkau duduk di situ. Idan. Engkau seperti mereka. Innakum idan mithluhum. Kalau begitu kalian sama dengan mereka. Duduk dengan orang-orang kafir. Sama dengan orang kafir tersebut. Duduk dengan ahli bid'ah. Yang menyelewengkan makna ayat-ayat Allah. Berarti kamu sejenis dengan mereka. Duduk dengan ahli maksiat. Yang menentang larangan-larangan Allah. Berarti kamu seperti mereka. Li'annakum raditum bikufrihim. Karena kalian ridho dengan kekafiran mereka. Wastihza'ihim, dan ridha dengan olok-olok mereka. Waradhi bil ma'siyah kal fa'il biha. Sedangkan yang ridha dengan satu kemaksiatan berarti seperti pelaku. Seperti pelaku. Yang ridha dengan satu kejelekan maka dia seperti pelaku kejelekan. Ridho dengan istihza'nya orang-orang kafir berarti engkau seperti melakukan istihza. Walhasil anna man hadara majlisan ya'sillaha bihi. Maka kesimpulannya, siapa yang menghadiri satu majlis yang di sana Allah dimaksiati, ditentang. Fa'in yata'ayyan alaihi al-inkar alaihi ma'al qudrah. Kalau dia sudah terkena kewajiban tayin untuk ingkarul munkar karena dia mampu tapi dia tidak mengingkarinya. Awil qiyama adamiha, atau dia mampu menegakkannya tapi tidak melakukannya. Maka engkau sama dengan mereka. Wa inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafikin bersama-sama di dalam neraka jahannam. Kama ijtama'u 'alal kufri wal muwalati, sebagaimana mereka bersama-sama dalam kekafiran, yang satu mengucapkan kekafiran, yang satu mendengarkan dengan ridho, yang satu memperolok-olok, yang satu ikut tertawa bersama-sama, maka mereka diancam bersama-sama pula di dalam neraka jahannam. Wala yanfa'ul kafirina mujarrad kaunihim fidh-dhahir ma'al mu'minin, dan tidak bermanfaat orang-orang kafir ini, tidak bermanfaat bagi mereka walaupun dohirnya bersama muslimin, walaupun pakaiannya seperti muslimin, walaupun tampaknya seperti muslimin alias munafik. Enggak bermanfaat. Allah akan kumpulkan kafir-kafir asli dengan kafir-kafir yang pura-pura Islam, digabung jadi satu. Inna Allah jami'ul kafirina wal munafiqin. Allah gabungkan orang kafir dengan para munafiqin. Berarti orang-orang munafikin ini dianggap orang kafir, pakaian Islamnya enggak kepake, dohir Islamnya enggak kepake, pura-puranya la yanfa syai. La yanfa syai. Tidak bermanfaat sedikit pun. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mujarrad kaunihim fid dhahir ma'al mu'minin, hanya karena dohirnya mereka bersama mu'minin padahal hatinya kufur, la yanfa', tidak bermanfaat. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu undhuruna naqtabis min nurikum. Ingatlah nanti di hari orang-orang kafir dari kalangan munafikin dan juga dari kalangan munafiqat, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami, kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura, balik kalian, cari cahaya kalian sendiri. Karena saat itu Allah berikan cahaya kepada masing-masing orang sesuai dengan imannya. Maka orang-orang beriman mendapatkan cahaya terang benderang. Sedangkan para munafikin tidak mendapatkan cahaya sedikit pun atau sangat kecilnya di ujung jarinya, jari kakinya. Itu pun kadang menyala, kadang redup. Begitu bercahaya, dia berjalan sedikit, kemudian berhenti kembali. Melihat orang-orang beriman yang bercahaya terang benderang melalui mereka, di hadapan mereka, mereka merasa ditinggal. Unduruna naktabis min nurikum, tunggu kami, kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Ilarji'u wara'akum, pulang kalian, kembali kalian, cari cahaya kalian sendiri. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Tsumma dzakara tahqiqa muwalatil munafiqina lil kafirin wa mu'adatihim lil mu'minin. Kemudian disebutkan oleh Allah tentang bagaimana para munafikin berwala, bercinta kasih, menjadikan kawan dekat, teman dekat dari orang-orang kafir, padahal orang-orang kafir tersebut selalu mengharapkan kejelekan pada orang beriman. Ayantadiruna al-halah allati tasiruna 'alayha wa tantahuna ilayha min khairin aw sharrin. Mereka selalu melihat dan mengawasi apa yang terjadi pada kaum muslimin. Mereka berakhir dengan apa? Dengan kebaikan atau dengan kejelekan? Kalau dengan kebaikan, mereka berkata, bukankah kami juga bersama kalian? Kalau ternyata kejelekan, mereka akan berkata lain. Aku sudah bilang, kalian jangan ikut-ikutan bersama kaum muslimin. وَقَدْ أَعَدُّ لِكُلِّ حَالَةٍ جَوَابًا. Mereka sudah persiapkan setiap keadaan dengan satu jawaban. بِحَسْبِ نِفَاقِهِمْ. Sesuai dengan kemunafikan mereka. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka akan berkata, إِنِّي مَعَكُمْ. Kami bersama kalian. Tapi kalau mendapatkan kejelekan-kejelekan, mereka akan berkata, alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah aku sudah melarang kalian? Bukankah kami sudah melarang kalian jangan ikut-ikutan orang beriman? Na'udzubillahi minadh-dhalal. Wallahu yakumu bainahum yawmal qiyamah. Allah akan menghukumi mereka nanti pada hari kiamat. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah tidak akan berikan kesempatan pada orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, kaum mu'minin. أَيْتَ تَسَلُّطًا وَاسْتِلَاءً عَلَيْهِمْ بَلَا تَزَلُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْحَقِّ. Apa maknanya? Bukankah dalam peperangan kaum muslimin kadang kalah? Iya. Tetapi maknanya tidak akan orang kafir bisa mengalahkan muslimin, maknanya enggak akan bisa mengalahkan habis. Akan selalu ada sekelompok dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tegak di atas kebenaran, mansurun, dimenangkan. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang zahir di atas kebenaran, mansurah, selalu dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka maupun orang-orang yang tidak menolong mereka, enggak ngaruh sama sekali, tidak dirugikan sama sekali. Tetapi golongan tersebut tetap ada dan tidak pernah sirna. Selalu ada. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Selalu ada. Tidak pernah kosong dunia dari ta'ifah al-mansurah. Demikian makna bahwa orang-orang kafir enggak akan bisa mengalahkan orang kafir. Orang-orang kafir enggak akan bisa mengalahkan orang-orang beriman secara keseluruhan. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau nanya, mengapa Allah murka kepada orang-orang yang bermaksiat padahal Allah yang menakdirkannya? Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin. Khusus dua makhluk ini yang dijuluki dengan as-saqalain. Dan Allah berikan ikhtiar padanya. Walaupun Allah tahu. Orang ini akan berbuat begini, orang itu akan berbuat begitu. Allah maha tahu. Tetapi Allah sebutkan pada mereka, wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Silakan. Mana yang kalian pilih? Maka barakallahu fikum. Karena ada ikhtiar, maka siapa yang berbuat kejelekan, maka Allah murka padanya. Siapa yang memilih kebaikan, Allah cinta kepadanya. Walaupun semuanya dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi khusus dua makhluk ini, Allah berikan ikhtiar. Allah berikan pilihan. Kamu bisa duduk di sini, kamu bisa sembunyi di kelas. Iya kan? Kamu milih duduk di sini, Allah cinta. Sehingga barakallahu fikum, bedakanlah kehendak Allah yang sifatnya qadariyah dan kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah. Kalau bicara kehendak Allah secara takdir, secara umum semuanya ditakdirkan oleh Allah. Tetapi ketika kita bicara kehendak Allah secara syar'i, Allah perintahkan yang wajib-wajib, Allah larang yang haram-haram. Karena kamu tidak tahu besok ditakdirkan seperti apa, kamu tidak tahu takdirmu di sana seperti apa, maka berusahalah mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau engkau dengan sengaja-sengaja memilih yang haram, maka Allah murka padamu. Kalau engkau memilih apa yang Allah perintahkan secara syar'i, engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradatullah secara takdir itu ilmu Allah. Kita tidak mengetahuinya. Apa takdirmu besok? Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berusaha, bersungguh-sungguhlah. Apa syarat amar ma'ruf nahi munkar? Syaratnya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa'in lam yastati' fabilisani, fa'in lam yastati' fabiqalbi. Di dalam hadis ini mengandung syarat-syarat. Pertama, ro'a. Man ro'a. Melihat kemunkaran. Melihat dengan matanya. Dan melihat dengan ilmunya. Maka kalau engkau tidak melihatnya, tidak terkena kewajiban. Oh, tidak tahu. Tidak terkena kewajiban mengingkari kemunkaran karena kamu tidak tahu. Kalau engkau tahu dengan matanya, tapi gak tahu ilmunya, kalau itu haram, dikira boleh-boleh saja, maka itu pun ma'zur, dia mendapatkan udzur karena tidak mengerti kalau itu munkar. Maka syarat pertama dia lihat, dia mengetahui dengan matanya, dan mengetahui dengan ilmunya, berarti dia punya ilmu. Yang ketiga, kata Nabi, fa'in lam yastati', kalau tidak mampu, kalau tidak bisa, artinya ada syarat istita'ah, kemampuan. Kalau dia bisa dengan tangannya, seperti guru pada muridnya, seperti bapak kepada anaknya, seperti penguasa kepada rakyatnya, bisa. Dengan menghukumnya, dengan tangannya, bisa. Tetapi, kalau tidak memiliki hal tersebut, seperti dari bawah ke atas, dari anak ke bapak, melihat kemunkaran, atau dari rakyat kepada penguasa melihat kemunkaran, atau dari santri kepada guru melihat kemunkaran, maka enggak bisa dengan tangan, paling sedikit dengan lisan. Ustaz, apa enggak salah itu? Baik, kalau tidak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga dia punya ilmu syar'i dan dia dalam keadaan mampu mengingkari kemunkaran. Yang keempat, jangan sampai dengan pengingkaranmu terjadi kemunkaran yang lebih besar. Jangan sampai dengan pengingkaranmu terjadi kemunkaran yang lebih besar. Misalnya, murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah melihat ada orang yang sedang mabuk-mabuk di jalan. Mau ditegur, dilarang oleh gurunya. Jangan. Kenapa? Wahai guruku, ini orang tartar. Kalau dia tidak mabuk, dia membunuh muslimin. Jadi kalau dia mabuk, aman muslimin. Iya kan? Biarkan saja. Ini barakallahu fikum. Khawatirnya, kalau dia malah tidak mabuk, malah membunuh kaum muslimin. Lebih besar lagi kemunkarannya. Tolong terangkan hukum membaca amin ketika salat jahar. Karena berkurang orang yang menjawabnya. Barakallahu fikum, disunnahkan untuk mengucapkan takmin. Dan kalau takmin kalian bersama dengan takminnya imam, bersama dengan takminnya malaikah, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Wa yamudduhu madda, dan kata Nabi memanjangkannya dengan panjang. Amin. Nah, anda punya kerabat tetapi mereka non muslim. Mereka selalu datang ke rumah kakek anak yang muslim. Apakah kita boleh bermuamalah dengan mereka? Boleh bermuamalah dengan tujuan menerangkan akhlak Islam, mengenalkan adab Islam, mengenalkan bagaimana bagusnya perangai akhlak dan muamalah Islam dalam rangka dakwah. Lebih bagus lagi kalau selalu mengingatkan kembali untuk kembali pada Islam, untuk masuk Islam. Ketemu lagi, diingatkan lagi kapan masuk Islam. Dengan akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Jadi berbeda dengan kecintaan pada orang kafir, berbeda. Kita berbuat baik pada orang kafir boleh. Tujuannya bukan karena cinta pada mereka. Berbuat baiknya karena mengenalkan adab Islam. Bagaimana sholat sunnah ba'diyah jika maghrib isya dijamak karena hujan? Apakah digabung setelah isya? Barakallahu fikum. Ketika berbicara tentang jamak, disebutkan Rasulullah SAW pernah menjamak sholatnya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Laisa bainahuma wala ba'dahuma zikrun. Tidak ada antara keduanya dan tidak ada setelahnya zikrun atau dalam riwayat tasbihun. Tidak ada sholat sunnah di antara keduanya dan tidak ada sholat sunnah setelahnya. Kalau kalian ingin sholat sunnah, nanti. Qiyamul lail atau sebelum tidur sholat 3 rakaat. Nah, apa perbedaan antara nasyid, lagu Arab, dan syair-syair? Dan apa hukum masing-masingnya? Masya Allah. Nasyid, barakallahu fikum, hampir sama dengan lagu Arab. Tetapi biasanya kalau lagu Arab itu sama dengan lagu-lagu cengeng di Indonesia. Tidak berbeda. Sama persis jeleknya, maksiatnya, kata-katanya, musiknya. Semuanya sama. Sehingga jeleknya, haramnya juga sama. Nasyid barakallahu fikum adalah yang katanya nyanyian islami. Tetapi para ulama yang sekarang hadir, maksudnya yang hidup di akhir zaman kita ini, menyaksikan anasid-anasidnya kaum hizbiyin, mereka tidak suka. Kata mereka ini muhdats seperti ini. Apalagi pakai paduan suara. Jadi tidak ada musik memang, nasyid saja, irama saja. Tetapi yang satu atau yang dua, tiga mengucapkan ha, ha, ha. Yang ini mengucapkan ya musik juga akhirnya. Sehingga mereka, aku tidak pernah kenal yang seperti ini di zaman sebelumnya. Di zaman salaf tidak pernah dikenal yang kayak gini. Alias muhdats. Apalagi dijadikan sebagai thariqatu dakwah, cara dakwah. Enggak ada cara dakwah dengan nyanyi. Enggak ada. Barakallahu fikum. Apakah pernah diriwayatkan para sahabat berdakwah dengan nyanyi atau para tabi'in atau para tabi'it tabi'in? Tidak ada. Barakallahu fikum. Yang ketiga syair. Syair barakallahu fikum banyak diucapkan oleh para sahabat. Bahkan Nabi pernah memberikan jubahnya sebagai hadiah kepada seorang sahabat yang bersyair dengan syair yang bagus, memuji, membela Islam, memuji Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Sampai karena kagumnya Rasulullah SAW memberikan hadiah burdahnya. Disebut dengan syair burdah. Tetapi hati-hati. Yang sekarang disebut burdah sudah dicampur dengan sekian tambahan-tambahan yang banyak hulu. melampaui batas dalam memuji Nabi, berlebihan. Berbeda dengan yang aslinya. Sehingga banyak para ulama yang bahkan menulis kitab dengan syair. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Aqidah dengan syair yang semuanya berakhir dengan nun. Semuanya. Dijuluki dengan Nuniyah. Ada pula Nuniyahnya Al-Qahtani. Ada pula Lamiyahnya Fulan. Banyak para ulama yang menulis kitab dengan syair. Dan kalaupun dibaca syair tersebut, bukan dinyanyikan. Itu bacaannya barakallahu fikum, menonjolkan kata akhirnya. Karena akhirnya kan sama. Dengan cara menonjolkan kata akhirnya sehingga terdengar bagus. Karena selalu berakhir dengan sama. Nah, tidak seperti cara membaca syairnya orang Indonesia. Seperti apa orang Indonesia kalau baca syair? Palestina, Palestina. Bukan begitu cara baca syair. Tetapi dengan ketukan yang benar. Karena biasanya, bukan biasanya, disebut syair kalau ada dua ciri-cirinya. Ketukannya, suku katanya dihitung, dan huruf akhirnya sama. Sehingga kalau disebutkan dengan syair misalnya, Laisal jamalu bimi'zarin fa'lam wa in ruddi taburda. Innal jamal ma'adinun wa manaqibun awrasna hamda. Kam min akhin liya salihin bawa'tuhu biyadaya lahda. Sampai hadirin bisa menebak kalimat terakhirnya. Lahda. Farda. Begitu. Terbawa. Karena bagusnya syair tadi diakhiri dengan kalimat-kalimat yang hurufnya berakhir dengan huruf yang sama. Apa hukumnya makmum membaca Al-Fatihah dalam salat jahr? Ada khilaf sedikit di kalangan para ulama. Yang jelas, tidak boleh mengganggu imam dalam membaca Al-Fatihah. Sehingga kita tetap mendengarkan ketika dibaca Al-Fatihah. Bahkan dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, perhatikanlah dan dengarkan. Kata beliau, wallahi alladzi la ilaha illahu huwa fis shalah. Demi Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Maksud ayat ini adalah dalam salat. Dalam salat dengar imam baca. Kemudian ada ikhtilafnya adalah apakah kemudian membaca setelah itu? Ada yang berkata tetap harus baca. Sehingga Imam Syafi'i berkata, baca Al-Fatihah fi sakatatil imam, di diam-diamnya imam. Imam memiliki diam-diamnya ada beberapa. Pertama, sebelum membaca Al-Fatihah ada diam. Setelah membaca Al-Fatihah sebelum membaca surat ada diam. Dan setelah membaca surat sebelum ruku ada diam. Itu sakatatil imam. Baca di sakatatul imam. Ada lagi yang berpendapat, baca Al-Fatihah setelah imam selesai Al-Fatihah. Karena yang wajib didengar Al-Fatihah saja. Setelah Al-Fatihah membaca surat lain, hukumnya tidak wajib. Sehingga boleh baca Al-Fatihah ketika imam membaca surat lain. Baik, itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, mendengarkannya sama dengan membacanya. Fa'inna kira'atul imam kira'atul lah. Sesungguhnya bacaannya imam adalah bacaan bagi makmum. Sehingga dengarkan saja dan itu sama dengan membaca. Wallahu ta'ala alam. Demikian ikhtilafnya para ulama dalam masalah Al-Fatihah. Apakah pemberian kedua orang tua kepada anaknya bisa menjadi pahala jariah? Seperti memberikan Al-Quran, kitab dan sebagainya. Nah, jariah. Bahkan pengajarannya, pendidikannya sampai anak itu menjadi saleh, walaupun orang tua sudah wafat, anak tadi beramal dengan amalan saleh, hasil didikannya terus orang tua mendapatkan pahala, masya Allah, yang tidak akan terputus ketika seorang wafat adalah tiga. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Ketika seorang meninggal akan terputus amalannya kecuali tiga. Pertama, waladun saleh, anak yang saleh yang mendoakannya. Yang kedua, sadaqatun jariyah, sedekah yang terus terpakai manfaatnya. Selama masih terpakai manfaatnya, terus mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.